Dan sekarang sambutlah Sodeh Absela. Terima kasih untuk Bapak Kasdono yang kasih sebuah lukisan. Hidup Absela. Hidup Absela. Dan Murata dan juga Absela. Pengorbanan hidup Absela. Mantap. Pengorbanan pasti dibutuhkan dalam setiap perjuangan. Pengorbanan pasti dielakkan dalam menempuh kehidupan. Berjuang demi keadilan, berkorban demi kenyamanan, bahkan berkorban demi cinta. Pengorbanan pasti dimuliakan, suatu kemuliaan. Tanpa cinta tidak akan mampu berkorban. Matur nuwun. Asik. Coba kasih semangat kami. Hidup Absela. Hidup Absela. Atap. Perjuangan buat Absela. Perjuangan. Yang di belakang, halo Bu. Terima kasih. Direlakan penderitaan pribadi demi tak merusak persahabatan. Mantap. Demi tak berusaha persahabatan. Cintanya seorang kekasih terbuai di rahim. Tapi cinta teman Absela berhiaskan budi. Hidup Absela. Maka manusia akan mampu berkorban. Tanpa cinta maka manusia selalu menghadapi tantangan. Berkorban demi pengabdian, berkorban demi perjuangan, berkorban demi cita-cita, bahkan berkorban demi cinta. Apa cinta maka manusia tidak akan mampu berkorban. Apa cinta maka manusia sanggup menghadapi tantangan. Kita joget lagi coy. Absela. Hidup Absela. Mantap. Thank you. berusaha bersahabatan. Cintanya seorang kekasih berniat dirahi, tapi cinta teman Absela berhiasan bumi. Mantap. Karena cinta maka manusia selalu menghadapi tantangan. Tanpa cinta maka manusia sanggup menghadapi tantangan. Berkorban demi pengabdian, berkorban demi perjuangan, berkorban demi pengadilan, bahkan berkorban demi cinta. Perjuangan harus dimuliakan, namun menghadapi tantangan. Pengorbanan harus dibutuhkan dalam mencapai ridho Tuhan. Tepuk-tepuknya dulu dong buat Absela. Hidup Absela! Hidup Absela!